Nakati apa riskata kata ataukah hanya di bibir saja? Sungguhkah rindu yang engkau pamitkan ataukah sekadar lakunan? Kalbu, serikanlah purnama.